الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya, fadilah-Nya kepada kita sehingga dengan takdir Allah kita bisa kembali memulai bermajlis membacakan kitab para ulama yang berisi kalam Allah, kalam Rasul, berisi tentang firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang berkaitan dengan akidah yang merupakan asas pondasi dari amal-amal ibadah kita sebagai penentu diterimanya amal ibadah. Kalau tauhidnya sahih, tauhidnya benar, insyaallah Allah akan menerima ibadah seseorang. Tapi kalau tauhidnya rusak, dicampuri dengan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan seseorang yang dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama, mereka imam, menyampaikan dakwah tauhid, akidah kepada umat, karena ini adalah merupakan perkara yang paling utama, paling penting untuk diketahui bagi seorang muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan dari kitab yang pernah kita baca sebelumnya, yaitu kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu Syekh Muhammad al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita menyambung pembahasan pada pembahasan terakhir bab maja fi qaulillahi ta'ala afaminu makrallah. Pada kesempatan ini kita masuk ke bab yang ke-34, bab al-rabi' wassalatun, yaitu bab minal iman billahi as-sabru ala qadarillah, bab termasuk dari beriman kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir Allah. Bersabar terhadap takdir merupakan bagian dari iman, satu bukti keimanan seseorang kepada Allah adalah dia bersabar terhadap takdir ketetapan Allah yang Allah timpakan kepadanya. Musibah yang Allah berikan kepadanya. Apakah itu musibahnya berupa sakit? Ataukah kehilangan harta benda, rusak harta bendanya, habis, kebakaran? Ataukah karena musibah kematian kerabat, kematian anak, kematian istri, kematian orang tua? Ini semua musibah yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Qabla yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Yang Allah telah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan penyebutan tentang sabar di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. Kata Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, fi 90 mawdian, pada 90 tempat. 90 tempat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Di dalam ayat disebut tentang sabar, situ keutamaan sabar, fadilahnya sabar. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak beliau menyebutkan tentang sabar. Dalam hadis, as-sabru diyaun, kesabaran itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya. Wal Bukhari wal Muslim marfu'an, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma uti ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabri. Dan hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyatakan, ma uti ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabri. Dalam hadis sebelumnya, wa may yatasabbar yusabbiruhullah, barang siapa yang dia berusaha untuk bersabar dalam segala ketetapan Allah, musibah yang menimpa padanya, dia berusaha untuk sabar, yusabbiruhullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran ke dalam hatinya. Ma'utiyahadun, dan tidaklah seorang itu diberikan pemberian khairan yang lebih baik dan yang lebih luas dari kesabaran. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, setelah bab Afa'aminu Makrallah dan bab-bab sebelumnya terkait dengan kitab Tauhid, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hamidahullah, anna sabra ala aqdarillahi ta'ala min mukammilatit tauhid, karena sabar, bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala itu termasuk mukammilat, penyempurna, menyempurnakan tauhid seseorang. Wa anna adam as-sabri ala aqdarillah yakun munaqqisat at-tauhid, dan tidak bersabar terhadap takdir Allah yakun min munaqqisat, maka ini merupakan munaqqisat, mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi termasuk sempurna tauhid seseorang, dia bersabar terhadap takdir Allah. Dan termasuk kurangnya tauhid seseorang, tidak bersabar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau disebutkan di sini minal iman, termasuk bagian dari iman, min khisalil iman billah, dan termasuk su'abul iman, sabar itu termasuk cabang-cabang dari keimanan yang disebutkan Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, bahwasanya al-iman syu'batun, sab'una syu'batun minal iman. Disebut tentang cabang-cabang iman. Maka dia sebutkan yang paling tingginya adalah la ilaha illallah wa dunaha imatatul adhani tariq. Paling tingginya cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, dan paling rendahnya cabang keimanan itu menyingkirkan batu di jalan, gangguan di jalan, menyingkirkan gangguan di jalan yang mengganggu jalan manusia, disingkirkan. Wal haya syu'abatun minal iman, dan malu itu merupakan bagian dari iman. Al-iman. Naam. 60 cabang atau 70 cabang. Syab'una. Naam. Syu'ban. 70 cabang. Bid'un. Al-iman bid'un wa syab'una syu'batan, kata Rasulullah sallam. Al-iman, iman itu bid'un wa syab'una syu'batan. 70 cabang lebih. Dan termasuk dari cabang keimanan adalah as-sabru, sabar. Maka ini perkara yang utama, merupakan perhiasan yang paling berharga bagi seorang muslim ketika dia memiliki khisal sabar, perilaku kesabaran dalam dirinya. Dan as-sabr sendiri itu maknanya al-habsu, menahan, habsun nafs an-najaza wa habsul lisan an-tashaqqi wa at-tasakhut wa habsul jawarih an-latmil khudud wa syaqqil juyub wa nahwihima, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang apa itu sabar. Sabar itu, kata beliau, habsun nafs, menahan jiwa, anil jaza dari undagulana, و wa habsul lisan litashaqqi, dan menahan lisan ucapan an litashaqqi wa tashakhut, dari tashaqqi, dari keluh kesah, wa tashakhut, dan menunjukkan rasa murka dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang diberikan musibah, dia kemudian jasa tegulana, dilanda kesedihan dalam sampai tidak memperhatikan dirinya, kemudian lisannya terus mengeluh, menyalahkan takdir, menyalahkan si fulan, menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, gara-gara si fulan, gara-gara si fulan, gara-gara saya begini, bertasakhut, dan juga menunjukkan tidak ridho, dia murka, dia benci terhadap takdir, wahasul jawareh, dan menahan anggota badan dari tangannya ataupun kakinya, dari tangannya alat mil khudud, dari menampar pipi, wa syaqqil juyub, merobek-robek al-juyub, kerah leher bajunya. Orang ditimpa kematian enggak sampai enggak menguasai dirinya sampai pakaiannya dirobek-robek. Ini amalan orang-orang jahiliyah terdahulu ketika ditimpa musibah kematian seperti itu. Perilakunya seperti ini. Makanya Rasulullah SAW melarang kita mencontoh, mengikuti perilaku-perilaku jahiliyah ketika ditimpa musibah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Bersabar apa? Menahan jiwa dari al-jaza, at-tasakhut, menahan lisan, at-tasakki, menahan al-jawari, menahan anggota badan, tangan ataupun kaki, dari menyakiti badan sendiri. Dengan rambutnya dicambak bagi wanita, atau dipukul-pukul pipinya, dirobek-robek kerah bajunya, menunjukkan tidak ridho, tidak menerima takdir. Maka sabar itu menahan semua, dia tinggalkan semua seperti itu. Itulah as-sabru. Maka memiliki kedudukan yang sangat utama, sangat tinggi dalam kehidupan seseorang. Bahkan disebutkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab As-Sabru, riwayatnya Hasan. Kata beliau, inna sabra minal iman, kesabaran itu merupakan bagian dari iman. Kesabaran itu adalah bagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasad, kedudukannya seperti kepala di dalam jasad seseorang. Kedudukannya as-sabr dari iman itu seperti kedudukannya kepala dari jasad. Apa yang paling utama bagi jasad seseorang? Tentu kepalanya. Kalau kepala enggak ada, enggak bisa hidup. Jadi kalau kaki, tangan enggak ada, masih bisa. Kalau kepala sudah hilang, enggak bisa, mesti mati orang. Tsumma rafa'a sawtahu, kemudian beliau Ali bin Abi Thalib mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya. Faqal, lalu dia mengatakan, ala innahu la imana liman la sabara lahu. Tahuilah, sungguhnya la iman, tidak ada keimanan, liman sabara lahu, liman la sabara lahu, bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dalam Al-Laq, kata Umar bin Khattab, wajadna khaira aishina bisabri, wajadna khaira aishina bisabri, kami mendapati khaira aishina, kebaikan bagi hidup kami, bisabri, dengan kesabaran. Kalau orang memiliki kesabaran itu enak, hidupnya itu lapang, tak sempit. Mati anaknya yang dia cintai, anak satu-satunya, dia sabar. Sudah takdirnya meninggal, ditimpa sakit, sabar dia. Mudah-mudahan ini penggugur dosa-dosa saya, merupakan bukti cinta Allah kepada saya, dipuji dengan penyakit, sabar. Maka ini disebut oleh Rasulullah SAW, as-sabru dia, kesabaran itu adalah cahaya, menerangi kehidupan seseorang. Tapi kalau orang tidak sabar, tidak memiliki kesabaran, celaka nanti. Dihina sedikit, diajak sedikit, sudah main sikat orang, dipukul orang, dibalas dengan celaan yang lebih besar, makian. Tapi orang bersabar dimaki, kemudian dia sabar, itu lebih bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membalas kejahatan seorang dengan kebaikan. Kalau kamu membalas kejahatan, kejelekan seorang dengan kebaikan, niscaya nanti kalian mendapati itu seolah menjadi teman-teman yang setia. Tapi kalau kita membalas kejelekan orang dengan kejelekan serupa atau lebih besar, maka permusuhan terus yang terjadi. Kalau kita sabar, kita maafkan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan dari satu kejelekan, kejelekan yang serupa. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu dhalimin. Namun barang siapa yang dia afa, memaafkan, dan kesabarannya dia maafkan, apa dada, saya maafkan sepulang, sekalipun dia telah menghina saya, memfitnah saya maafkan. Wa aslaha, sampai maafkan dia juga islah, tidak kemudian dia maafkan, saya maafkan lisannya tapi enggak mau ketemu, enggak mau bicara sama orang itu. Tetapi wa aslaha, dia memperbaiki, dia berbuat baik, berbuat islah kepada orang yang menyakiti dia, tetap dikasih. Saya dikasih, diundang ke rumahnya makan, atau dikasih hadiah. Ini islah. Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang zalim. Karena orang yang tidak sabar itu nanti akan jatuh ke dalam kezaliman. Pasti. Allah menyatakan innahu la yuhibbu dzalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang zalim. Makanya setelah menyebutkan balasan satu kejahatan, kejahatan yang serupa boleh. Tapi barang siapa yang dia memaafkan dan berbuat islah, itulah yang lebih baik ajarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang zalim. Karena kalau orang membalas, tidak bisa membalas dengan pembalasan yang adil, sulit. Kamu dicaci, kamu balas mencaci, bisa jadi nanti caciannya tambah dikit atau banyak, jatuh ke dalam kezaliman nantinya. Tapi kalau kita maafkan, enggak ada kezaliman, justru kebaikan yang didapatkan. Terus aja dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tersebut kita maafkan, dia berubah menjadi baik kepada kita. Wa'lam anna sabra salasa aqsam. Ketahuilah bahwasanya kesabaran itu salasatu aqsam. Bahwasanya kesabaran itu ada tiga macam. Ada tiga macam kesabaran. Sabrun ala ma amarallahu bihi, sabar terhadap apa yang Allah perintahkan, sabar dalam taat kepada Allah. Wa sabrun amma nahallahu anhu, yang kedua sabar, bersabar dari apa yang Allah larang, sabar untuk tidak melanggar larangan Allah. Jadi yang pertama sabar dalam melaksanakan perintah, butuh kesabaran. Salat, puasa, haji, zakat, ini semua perintah, dibutuhkan kesabaran. Dan ada sabar yang kedua, sabar jadi meninggalkan apa yang Allah larang, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran. Yang ketiga, wasabrun ala ma qadarallahu minal masa'ib. Sabar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berupa musibah-musibah. Ini tiga macam kesabaran. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wa sabru ala ta'atillahi wa tarki ma'siyatihi a'la min as-sabri ala aqdarillah. Kama qala Ibnu Qayyim Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, kata Ibn Qayyim atau dan Ibn Taymiyyah, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat itu lebih tinggi derajatnya, kedudukannya, daripada sabar dari takdir, sabar dari musibah. Disabar menjalankan ketaatan, sabar kita di dalam taat kepada Allah, mempelajari agama Allah, bermajlis jelis ilmu, itu kan kesabaran. Kita hadir tempat ini, itu dibutuhkan kesabaran. Kita menjalankan sholat, puasa, semua butuh kesabaran, taat kepada Allah. Demikian juga meninggalkan maksiat. Di saat orang-orang berkumpul di sana nonton perkara kemaksiatan, kita enggak mau ikut, kita tinggalkan. Itu lebih tinggi manzilahnya, kedudukannya daripada bersabar di atas takdir Allah, musibah yang Allah timpakan. Kenapa? Karena kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah itu laisa bi ikhtiyaril 'abdi, bukan pilihannya seorang hamba. Memang sudah sakit-sakit. Kita timpa musibah, kena longsor, timbun rumah. Ya memang sudah, enggak ada pilihan. Sudah dibanjir, rumah tenggelam, semua kasurnya tenggelam, rumah bahkan hanyut. Ya enggak ada pilihan, enggak bisa menahan. Ya, jangan banjir, jangan tenggelam rumahnya. Enggak bisa. Maka bersabar lebih mudah. Beda dengan sabar terhadap taat dan meninggalkan maksiat. Orang misalnya wanita diperintahkan untuk berhijab, itu perkara berat. Dengan keluarga yang menentang hijab, menutup wajahnya misalnya. Orang tuanya menentang sampai mengusir keluar rumah. Dan dibutuhkan kesabaran, namun tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun risikonya. Dan tidak sedikit ikhwah diusir dari rumah karena iltizam di sunnah. Mereka ittiba, mereka mengikuti sunnah, mereka mengikuti sunnah Nabi, menjalankan sunnah. Orang tuanya enggak senang, enggak suka, namun dia tetap menjalankan iltizam dengan sunnah, komitmen dengan sunnah Rasulullah, sekalipun harus diusir dari rumah. Ini kan perkara berat, kesabaran. Kalau enggak sabar, ya sudah, dia tinggalkan. Tidak usah ngaji lagi kamu. Sudah, enggak ngaji. Ini butuh, ada ikhtiar seorang hamba. Ada ikhtiarnya, dia bisa menjalankan sunnah, bisa tidak. Demikian juga dengan kemaksiatan. Bikhtiarihi, dengan pilihannya, saya mau ikut atau tidak. Saya mau ikut kemaksiatan atau tidak. Maka lebih tinggi tingkatannya sabar di dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat dibandingkan dengan sabar dari masaib, musibah. Karena musibah tidak ada pilihan bagi seorang. Sementara taat dan meninggalkan maksiat, taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat ini dengan pilihannya hamba tersebut. Wasabru ala ta'atillah ala min as-sabri ala ma'asillah. Dan sabar dalam ketaatan kepada Allah itu lebih tinggi tingkatannya daripada sabar dari meninggalkan maksiat. Ya, sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, juga Syaikhul Utsaimin. Jadi kesabaran tiga ini masing-masing memiliki tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini yang paling utama, paling tinggi. Kemudian sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap masaib takdir Allah Subhanahu wa taala. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan as-sabru ala ada'i at-ta'at akmal min as-sabri ala istinabil muharramat wa afdal. Sabar dalam menunaikan ketaatan kepada Allah akmal, itu lebih sempurna daripada sabar di dalam menjauhi keharaman-keharaman, dan lebih utama wa afdal, Fa inna maslahata fi'li tha'ah ahabu ila syari' min maslahati tarkil ma'siyah. Karena kemaslahatan di dalam melakukan ketaatan itu lebih dicintai oleh Allah. Asy-syari', pembuat syariat ini, min maslahati tarkil ma'siyah, daripada kemaslahatan meninggalkan maksiat. Wa mafsadatu 'alami tha'ah abghadu ilayhi wa akrahu min mafsadati wujudil ma'siyah. Dan mafsadah, kerusakan tidak taatnya seseorang hamba, itu lebih dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, daripada mafsadah wujudil ma'siyah, mafsadah kemaksiatan, adanya kemaksiatan. Nah, jadi kemaslahatan, kesabaran di dalam menjalankan ketaatan ini memiliki keutamaan dibandingkan dengan sabar meninggalkan maksiat. Karena mafsadahnya tidak taat kepada Allah itu lebih dibenci Allah Subhanahu wa taala, dimurkai Allah, daripada wujud kemaksiatan, adanya kemaksiatan, seorang hamba itu melakukan maksiat. Iblis diusir dari surga. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah. Disebutkan oleh Qayyim. Di antara pendalilannya ini. Kenapa iblis diusir? Karena dia tidak taat kepada Allah. Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, namun dia membangkang, dia enggan, menolak. Sambil mengatakan, apakah aku sujud kepada Adam? Khalaqtahu min tin, wa khalaqtani min nar. Apakah aku sujud kepada Adam? Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih mulia, api lebih mulia dari tanah. Sombong dia. Maka diusir. Maka ada minal kafir, dan dia termasuk orang yang kafir. Yang sudah diponis Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ashabun nar, penduduk neraka. Yang kedua, sabru an maksiatillah, sabar dari kemaksiatan, sabar meninggalkan maksiat, menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala melarang darinya. Kadang jiwa kita ini, syahwat itu condong kepada perkara-perkara yang haram. Hufifat al-syahwat bil-makarih. Ini syahwat. Hufifat al-jannah bil-makarih. Dikelilingi al-jannah. Jannah itu dengan al-makarih, dengan sesuatu yang dibenci oleh enam jiwa. Wafatil nar bisyahwat, sementara dikelilingi nar, neraka itu dengan sesuatu yang disenangi oleh syahwat. Enam, jadi syahwat condongnya mengajak kepada perkara yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang itu mampu untuk mengendalikan syahwat al-muharramah, dia bersabar menahannya, syahwat yang mengajak dia untuk melakukan keharaman Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, dia memiliki syahwat yang senantiasa mengajak kepada perkara yang haram, melihat perkara yang haram, mendengar perkara yang haram, mendengarkan musik. Itu syahwatnya manusia, melihat perkara yang haram, mendengarkan yang haram, meminum yang haram. Lalu kemudian dia mampu untuk menahannya, tidak mengikuti kecondongan syahwatnya itu. Dia mengajak kepada kelezatan-kelezatan, kenikmatan dunia. Demikian juga syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin senantiasa mengajak, mendorong dia untuk melakukan keharaman Allah, bahkan menghias-hiasi perkara-perkara yang haram dengan pandangan yang baik, pandangan yang indah, agar manusia itu bisa kemudian tertarik kepadanya dan melakukannya. Padahal itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, namun dia mampu untuk menahan jiwanya, menahan dirinya. Dia bersabar dari keharaman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, dan inilah pembahasan kita. Sabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang mu'limah. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada takdir Allah yang baik, yang menyenangkan, yang disenangi oleh manusia. Allah mentakdirkan dia kaya, kan manusia senang kaya. Allah takdirkan dia bisa punya rumah, atau takdirkan dia sembuh dari sakit. Ini kan semua yang menyenangkan. Tapi yang dimasukkan di sini, sabar ala aqdarillah, sabar dari ketetapan Allah, al-mu'limah, yang menyakitkan. Itu musibah. Dan ini ada dua. Ada dua. Ketetapan Allah yang menyakitkan, tidak disenangi oleh manusia, itu ada dua. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, jenis yang pertama, nau la ikhtiyar lil khalqi fi, enggak ada pilihan manusia padanya. Enggak bisa memilih, enggak bisa menghindar seseorang itu dari musibah itu. Enggak ada pilihan. Kala marad, seperti sakit dan selainnya dari musibah-musibah yang timpakan kepadanya, musibah dari langit berupa hujan turun terus menerus sehingga banjir, ataupun musibah dari al-ard, dari bumi, bumi kering, tandus, tidak bisa ditumbuhin tanaman-tanaman. Fahadha yashul as-sabru alaihi, maka yang seperti ini itu mudah orang itu bersabar. Gampang orang itu bisa bersabar. Kenapa? Lian al-abda yashadu fiha qadallahi wa qadrahu. Karena seorang hamba itu menyaksikan, melihat sendiri, menyaksikan tentang ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak mampu untuk menghindar. La madkhalin nas, tidak ada jalan masuk bagi manusia untuk dia bisa menghindar selamat dari ketetapan tersebut. Yang kedua, yang kedua adalah ada yahsulahu bifilin nas fi mali aw irdihi aw nafsihi. Yang kedua adalah gangguan yang dia dapatkan dari perbuatan manusia. Kalau tadi tidak ada pilihan bagi makhluk, musibah yang timpakan dari Allah kepadanya berupa sakit. Yang kedua, musibah takdir yang dia dapatkan tapi melalui manusia, diganggu oleh manusia, disakiti oleh manusia. Ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala, cuma dengan perantaraan manusia. Pada hartanya, dirampas hartanya, dirampok. Awirdihi, kehormatannya, dijatuhkan, dihina, dituduh. Awnafsihi atau jiwanya, kadang diancam, dibunuh. Wahatannau yas'abu as-sabru alaihi jiddan. Maka jenis ini, jenis takdir ini itu sangat berat, susah untuk bersabar padanya. Nah, lebih berat bagi orang itu tuh sabar. Oh, diambil uangnya, dirampok, atau tahu si fulan yang mengambil hartanya. Berat untuk dia bersabar. Ya, mesti akan menuntut dan membalas kehormatannya diganggu. Maka ini berat bagi seseorang untuk bisa bersabar dibandingkan dengan yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang mu'limah ini, yang tidak disenangi oleh manusia. Allah berfirman, wabashshir as-sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka musibah, mereka ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ini ucapannya. Musibah apapun yang menimpa kita, sakit, jatuh, kebakaran, banjiran, kematian, maka ucapkan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memahami, mengetahui bahwasanya ini adalah dari Allah. Semua apa yang dia miliki itu adalah kepunyaan Allah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil darimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lahu ma a'ta. Dan sungguhnya milik Allah apa yang Allah berikan kepadamu, itu kepunyaan Allah. Kalau timpa musibah, meninggal anak, diwafatkan anaknya, apa yang Allah ambil dari anak yang kamu cintai itu adalah milik Allah. Dan Allah yang, apa yang Allah berikan kepadamu berupa anak, kamu punya anak juga kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu kemudian jasa berlaku seperti orang-orang jahiliyah ketika kematian. Fal yasbir wal yahtasib, kata Rasulullah, maka hendaklah dia bersabar dan dia berharap pahala intisab. Ini bagi kita ketika ditimpa musibah, as-sabr wal intisab. As-sabr, kita bersabar, dan kita intisab, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun takdir Allah Subhanahu wa taala yang baru muslimah, yang tidak menyakitkan, yang tidak menyakitkan jiwa, maka ini tidak butuh kesabaran. Tidak butuh untuk kesabaran. Karena jiwa itu sudah condong kepadanya. Memberikan rezeki, dapat rezeki hari ini sekian juta, itu kan sesuatu yang tidak menyakitkan jiwa, justru menyakitkan jiwa. Maka tidak butuh bersabar. Tapi kalau dagang kemudian rugi, nah, atau cuma dapat untung 5.000, itu kan jiwa enggak senang. Sudah keliling-keliling habis bensinnya, dihitung 50.000 mungkin habis dapatnya, untung jualan cuma 5.000, masih rugi di itu dengan pengeluaran yang dia keluarkan. Maka sepertinya kan butuh itu bersabar. Maka sebenarnya Allah Fauzan, adapun takdir Allah yang baru mulia yang itu tidak menyakitkan jiwa, maka ini tidak butuh kepada kesabaran, karena jiwa itu sudah condong kepadanya, senang kepadanya. Dan kata beliau, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan ini disebutkan bahwasanya itu ada tiga macam, ada tiga tingkatan, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim tadi, menahan jiwa dari jasa, menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dari memukul-mukul pipi atau merobek-robek rah baju, ataukah menjambar rambutnya, ataukah yang lain. Kata Al-Fauzan, "Fasabru lahu maqamun 'azimun fid-din." Sabar itu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama ini. "Wala budda lil mu'min min as-sabri lima yuwajib fi hadhihi al-hayah min al-mashakil." Maka mesti bagi seorang mukmin itu dia punya kesabaran dari apa yang dia hadapi nanti di dalam kehidupan dunia ini, dari muskilah, dari permasalahan-permasalahan, karena seorang sudah lepas dari problem masalah, wa min al-mushaq wa su'ubat, dari al-mushaq, perkara-perkara yang berat, perkara yang susah, lakinnahu yasbir 'alaiha ta'atillah subhanahu wa ta'ala, namun daknya dia bersabar di atas muskilah, di atas permasalahan yang berat, yang susah yang dihadapi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qanifidin rahimani rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan al-iman billah. Min al-iman billah sabru wa laqdarillah, termasuk beriman kepada Allah adalah sabar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.